Badai pasti berlalu, pelangi pasti akan datang. Semangat! Bila memang engkau tak lagi cinta, lebih baik engkau katakan saja. Cukup aku saja.